Alhamdulillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inu wa nastaghfirah wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla la wa may yudlil fala hadiya la wa ashhadu an la ilaha illallah wa dahu la sharika la wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa basa minhuma rijalan katiran wa nisaa'a wa taqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham. Inna allaha kana alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna astaqal hadis kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muddatsatuha fa inna kulla muddatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalala wa kulla dhalalatin finnar. Kaum muslimin hadirin barakallahu fikum, melanjutkan pelajaran dari risalah Syekhul Islam rahimahullah dalam bab ya'rifun ni'matallah summa yungkirunaha wa aktsaruhumul kafirun. Masih membahas pada surat An-Nahl 83. Dibahas oleh muallif bab firman Allah azza wa jalla ya'rifun ni'matallah. Mereka mengetahui nikmat Allah. Summa yungkirunaha, lalu mereka mengingkari kenikmatan itu datang dari Allah. Mereka mengingkari kenikmatan itu justru datang dari berhala-berhala mereka. Sehingga orang kafir musyrikin, mereka mengakui nikmat Allah tapi menyandarkan sebab datangnya nikmat justru kepada tuhan-tuhan mereka. Ini sebagian ulama memaksudkan ayat demikian. Kita lanjutkan tafsir Imam Aun Ibni Abdillah. Aun Ibni Abdillah yaqulun, mereka mengatakan yang dimaksud dengan ayat barakallahu fik laula fulan lam yakun kadza. Ucapan mereka yang mengatakan kalau bukan karena sebab si fulan lam yakun kadza, maka tidak akan terjadi demikian. Tidak akan terjadi kada demikian. Maka ucapan seperti ini, hadzal qaul min qailihi fihi tafsir. Ucapan seperti ini dari orang yang mengucapkannya fihi tafsir, padanya perlu perincian. Fi tafsil, ucapannya harus dirinci. Karena ucapan ini mengandung konsekuensi. Orang bisa tersungkur di dalam neraka karena ucapannya. Ucapan kekufuran. Maka di sini Syekh mengingatkan, ucapan seperti ini perlu dirinci. Perinciannya, In arada bihil khabar wa kana al khabaru sidqan mutabiqan lil waqi' fahada la ba'sa bihi. Kalau itu yang dimaukan sekedar berita dan beritanya benar sesuai dengan kenyataan, fahada la ba'sa bihi, maka berita seperti ini sesuatu yang tidak mengapa. Wa in arada bihas sabab, namun kalau yang dimaukan adalah si fulan sebagai sebab, maka fadzalika thalathu halatin, ucapan seperti ini ada tiga keadaan, ada tiga halat. Yang pertama, keadaan yang pertama bisa jatuh kepada syirik akbar. Kapan orang mengatakan seperti itu bisa jatuh pada syirik akbar? Ayakuna sababan khafiya. Yang pertama, jika hal itu memiliki sebab yang tersembunyi, bahwa si fulan memiliki sebab, bisa menjadi sebab yang tersembunyi, la ta'thira lahu itlaqa, padahal tidak ada pengaruhnya secara mutlak, secara pengaruh tidak ada sama sekali, namun dia mengatakan kalau bukan karena si fulan tidak akan terjadi ini. Apa contohnya? Ka'an yaqulu, seperti dia berkata, laula alwaliul fulani ma hasala kada wa kada. Kalau bukan karena si wali fulan, karena dia punya seorang wali yang dianggap bisa mengatur segala urusan dunia ini, kalau bukan karena syekh atau wali fulan yang sudah dikubur, lam yak mahasala kada wa kada, tidak akan terjadi demikian dan demikian. Kalau bukan karena sebab Syekh Abdul Qadir misalnya demikian-demikian, alam ini tidak terwujud. Berarti kalau dia punya ucapan seperti ini, ucapan yang memiliki keyakinan, na'am bihadal qaul anna lihadal waliyyi tasarrufa, bahwa si wali ini memiliki pengaturan fil kaun terhadap alam semesta, ma'annahu mayyit, padahal dia ini sudah mati. Bagaimana orang mati ikut mengatur urusan kehidupan manusia? Sekalipun dia seorang rasul, dia tidak mampu karena sudah dikubur. Apalagi sekedar wali si fula. Wada tasarrufu siriyun khafiyu. Dan di itu dianggap tasarruf mengatur alam semesta secara tersembunyi, seolah-olah dia yang dikubur punya kekuatan tersendiri di samping Allah yang mengatur. Maka ya ibadallah, kaul ucapan seperti ini, punya keyakinan seperti ini adalah termasuk jenis kesyirikan kepada Allah dengan syirik akbar. Barakallahu fikum. Karena yang mengatur alam semesta adalah Allah Azza wa Jal, alhamdulillah Rabbul Alamin. Segala puji hanya milik Allah, segala bentuk pujian hanya milik Allah. Siapa Allah? Rabb. Rabb itu artinya pencipta. Rabb itu artinya pengatur. Rabb artinya pemilik. Bagaimana engkau meyakini di sana ada pengatur selain Allah terhadap alam semesta ini? Ini berarti keyakinan yang merusak akidahnya, dan ini berarti Barakallahu fikum, termasuk merusak tauhid karena itu menyekutukan Allah. Menyekutukan Allah Azza wa Jalla sebagai Rabbul Alamin. Asaniyatu, keadaan yang kedua, barakallahu fikum, ayyudifahu ila sababin sahihin sabitin syar'an aw hissa. Yang kedua, ucapan laula, dia menyandarkan kepada sebab. Kalau bukan karena sebab ini, dan sebabnya sahih, dan sebab yang dia sebutkan sabit, disebutkan secara syar'an, secara dalil, wahisan, dan secara his, sesuatu yang bisa diketahui. Wahada jais, ini sesuatu yang boleh, bisyartin, namun dengan syarat. Apa syaratnya? Alla ya'taqida anna sabab huwa mu'assiru nafsuh binafsihi, agar tidak meyakini bahwa sebab itu sendiri yang memiliki pengaruh. Ya, sebab itu sendiri yang memiliki pengaruh. Wa alla yatanasa al-mun'im bidzalik, agar tidak melupakan al-mun'im yang memberi nikmat atas hal tersebut. Seperti mereka mengatakan laulallah summa fulan, kalau bukan karena Allah kemudian karena sebab pertolongan si fulan, ya, dia sandarkan seluruh sebab kembalinya kepada Allah. Namun Allah Ta'ala memberikan kemudahan kepada si fulan, menolong, membantu, sehingga apa yang antum hadapi menjadi kemudahan. Dan ini menyandarkan hakikatnya kepada Allah Azza wa Jalla. Yang ketiga, barakallahu fikum, ayudifahu ila sababin dhahir, lakin lam yasbut qawnuhu sababa la syar'an wa la hissa. Yang ketiga, menyandarkan kepada sebab yang dhahir, sebab yang nyata, yang nampak, namun lam yasbut qawnuhu sababa, namun tidak disebut kan bahwa itu sebagai sebab, baik secara syar'i atau secara kenyataan. Wa dana min asyirkil asghar, maka menyandarkan kepada sesuatu yang Allah tidak tetapkan sebagai sebab, baik secara dalil atau secara his kenyataan, ini jenis syirik asghar. Syirik asghar, seperti barakallahu fikum at-tiwalah. Tiwalah sudah kita bahas pada bab sebelumnya, kita murajaah pada bab tiwalah. Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah telah menyebutkan pada bab sebelumnya tentang hukum at-tiwalah, yakni sesuatu yang dipakai oleh seorang laki-laki, naam, agar menjadikan istrinya menjadi mencintainya, atau sesuatu yang dipakai oleh seorang istri agar suaminya pun mencintainya. Ini adalah tiwalah, sesuatu yang digantungkan, dipakai oleh seorang suami yang dianggap bisa menjadikan istrinya sampai cinta kepada dia. Atau sebaliknya, seorang istri takut kehilangan suaminya, barakallahu fik, dia datang kepada seorang meminta sesuatu yang bisa digantung sebagai sebab. Padahal itu bukan sebab, barakallahu fikum, bukan menjadi sebab secara syar'i. Karena munculnya kecintaan antara si fulan dan fulana dalam membangun rumah tangga, sesungguhnya dibangun karena Allah. Al-hubbu fillah, beribadah kepada Allah, beramal soleh kepada Allah azza wa jalla. Nah, sebagaimana sebagian orang memakai cincin, seorang istri menaruh cincin di jemari suaminya, sang suami meletakkan cincin di jari istrinya atau calonnya. Dia punya keyakinan kalau cincin ini dilepas akan pudar rasa cinta, akan pudar kecintaan di antara keduanya. Ini adalah keyakinan yang dibangun di atas kesyirikan kepada Allah. Allah tidak pernah menjadikan cincin itu sebagai sebab datangnya kecintaan di antara kalian, datangnya kecintaan di antara suami istri. Sekali lagi adalah membangun rumah tangganya beribadah kepada Allah. Sehingga dengan sebab membangun kecintaan karena Allah, Allah datangkan rasa cinta. Innaladina amanu na'am wa amilu salihat saya ja'alu lahumur rahmanu wudda. Dalam surat Maryam, sesungguhnya orang yang beriman, orang yang beramal soleh, Allah akan jadikan pada diri mereka wudda, rasa cinta. Allah akan mencintai hambanya yang beramal soleh. Seorang istri betul-betul berkhidmat, membantu, melayani kepada suaminya, lillah, karena Allah. Suaminya malas ibadah, dia bangun, diambil sisa air wudu, dicipretkan ke wajahnya. Rahimahullah. Semoga Allah merahmati seorang suami yang bangun lalu mencipratkan di wajahnya, wajah istrinya, untuk bangun, beramal soleh. Ini sesungguhnya yang akan menjadikan rumah tangga semakin harmonis, karena dibangun karena Allah. Makanya Nabi menyuruh memilih orang yang beragama. Fadfar bidatidin taribat yadak. Pilih istri yang ngerti agama. Pilih suami yang ngerti agama. Orang yang soleh, taribat yadak, untung pilihan kamu. Bukan karena ganteng dan cantiknya, bukan karena nasab dan keturunannya, bukan harta dan kekayaannya, tapi betul-betul lillah. Sehingga kalau dia membangun karena Allah, muncul rasa cinta. Tidak perlu pakai palet ini, pakai ajian semar mesem, semar apa lagi. Hadzalaya juz, karena tidak diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Barakallahu fikum. Wal qalaid, atau contoh yang lain, memakai qalaid, gelang-gelang. Alladhi yuqal, yang diyakini gelang itu sebagai sebab. Tamna'ul ain, mencegah mata jahat. Mencegah mata jahat anak kecil supaya tidak kena mata jahat, maka dikalungin tali kolor celananya sebagai tolak bala. Mana dalil? Mana dalilnya? Ini adalah sesuatu yang diyakini sebagai sebab yang Allah dan Rasulnya tidak pernah menjadikan sebagai sebab. Bahkan Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu ketika melihat di lengan istrinya ada gelang dari kuningan, apa ini? Mahadihi, apa ini? Minal wahina, gelang untuk memberi kekuatan. Maka beliau mengingatkan dengan hadis Nabi, la taziduka illa wahna, itu bukan bikin kuat, tambah kamu lemah. jiwanya semakin lemah karena bersandar kepada makhluk yang lemah. Kalau kamu bersandar hanya kepada Allah, Allah Maha Kuat, Allah Maha Mampu atas segala sesuatu. Apalagi gelang ini tidak ada perintah dari Allah Ta'ala, tidak ada hubungannya kekuatan dengan gelang ini, tidak ada sebabnya. Maka yang meyakini seperti ini jatuh kepada asyirkul ashor, karena menyandarkan sesuatu yang bukan sebab dianggap sebagai sebab. Wa ma asbaha dzalik, dan yang serupa dengan itu. Li'anahu asbata sababa lam yaj'alillahu sababa, karena dia telah menetapkan suatu sebab yang Allah Ta'ala tidak menjadikan sebagai sebab. Kalau minum obat, Nabi SAW memerintahkan tadawau, berobat kalian. Obat yang dibolehkan, minum madu, karena madu kata Allah fihi syifaun linnas, ada obat bagi manusia. Mana dalilnya? Dalam Al-Quran, fihi syifaun linnas, selama itu madu, bukan madu palsu, betul-betul madu yang keluar dari lebah, itu obat. Berani menetapkan? Naam, karena Quran mengatakan demikian, Rasulullah SAW juga mengatakan demikian. Adapun air sumur, wali fulan, ini obat segala penyakit karena sumurnya nyambung ke air zam-zam. Bagaimana sumurnya di Jawa nyambung ke air zam-zam di Mekah? Wiru akil, tidak masuk akal. Secara akal tidak masuk akal, apalagi secara syariat. Barakallahu fikum. Sehingga tidak boleh menetapkan suatu sebab yang Allah Ta'ala tidak menjadikan sebab secara syar'i atau secara kenyataan. Is. Fakana musyarikan lillah, maka orang seperti itu menyekutukan Allah. Menyekutukan Allah di dalam isbatil asbab, menetapkan sebab-sebab. Barakallahu fikum. Wa yadullu alihada tafsil in annahu sabata idhafatu laula ila sabab wahdah biqaulin nabi. Dan telah ditunjukkan atas perincian ini, kalimat laula itu tiga keadaan dalam bentuk kalimat laula disandarkan kepada sebab. Dan di sana ada perincian lagi, anahu sabata, telah ditetapkan idhofatu laula, menyandarkan kalimat laula kalau bukan karena si fulan atau karena sebab syar'i, wahdahu biqauli nabi, apa yang diucapkan oleh Nabi fi ammihi sallam, fi ammihi Abi Talib. Apa kata beliau tentang Abu Talib? Kita tahu Abu Talib paman yang membela dakwah tauhid tapi tidak mau masuk Islam dan mati di atas kesyirikan, tapi pembelaannya luar biasa. Saat kaumnya memusuhi, beliau membela. Saat kaumnya ingin menyakiti, beliau membela. Tidak ada yang berani kepada keponakannya, karena dia tokoh besar, Abu Thalib. Sehingga pamannya melihat keponakannya ini terus berdakwah, tapi dia belum mau masuk Islam. Maka tak kala saat sakaratul maut, beliau duduk di samping Abu Thalib dan dua tokoh kafir Quraisy duduk di sampingnya. Maka beliau mengingatkan, ya ami kula ilaha illallah, eh paman Abu Talib, kul ucapkan la ilaha illallah, kalimatun uhaju bika indallah, kalimat ini akan aku jadikan alasan untuk saya membela kamu di hadapan Allah. Dibisiki. Namun dua tokoh kafir Quraisy mengatakan, atarghabu an millati Abdul Muthalib, apakah kamu sudah tidak suka dengan ajaran Abdul Muthalib, agama syirik? Kamu sudah tidak mau agama syirik mengikuti keponakan kamu? Demikianlah teman jelek membisiki kejelekan, padahal sudah ngerti dakwah keponakannya benar dan dia bela, namun dia ternyata memilih agama Abdul Muthalib. Mati di atas kesyirikan, kekufuran, tidak mau mengucapkan kalimatut tauhid. Nah ini beliau. Maka tatkala Abu Thalib ini jelas mati di atas kekufuran, kesyirikan, maka Nabi bersedih. Nabi sangat bersedih. Dan Allah ingatkan, innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi mayasha. Engkau wahai Muhammad tidak akan bisa memberi hidayah. Hidayah apa ini? Masuk Islam. Kalau menyampaikan hidayah ilmu, tugas beliau. Tapi membuka hati-hati manusia menerima Islam, menerima tauhid, mengikuti ajaran beliau, ini urusan Allah. Begitu. Walaupun orang itu orang yang kamu cintai. Siapa dia? Abu Thalib. Sehingga demikianlah diingatkan oleh Allah. Walakinallaha yahdi mayasha. Sedih beliau. Setelah pamannya meninggal, istrinya Khadijah meninggal. Dua orang pembela pada tahun itu meninggal. Betul-betul kondisi yang dirasakan sangat sedih. Maka disebutkan dalam hadis Bukhari, Na'am wa Muslim fi Kitabil Iman, beliau berkata tentang pamannya, laula ana lakana bidarkil asfali minan nar. Kalau bukan karena saya, lihat, laula. Kalau bukan karena saya, maka Abu Thalib di dasar neraka. Kalimat laula. Kalau bukan karena saya, di sini perlu dipahami bahwasanya wala syakka anna nabi, tidak diragukan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam ab'adun nas anis syirki, orang yang paling jauh dari perbuatan ucapan syirik. Wa akhlasun nas tauhidan lillahi ta'ala, tidak diragukan Nabi orang yang paling ikhlas beribadah kepada Allah Ta'ala. Maka fa'adhafan Nabi syai'a ila sababihi, maka Nabi menyandarkan sesuatu kepada sebabnya dia. Apa yang menjadi sebab Abu Thalib tidak dikeraknya neraka? Apa sebabnya? Sebabnya beliau. Kalau bukan karena beliau, di dasar kerak neraka. Namun karena beliau, tidak ditempatkan di dasarnya neraka. Berarti lakinahu ila sababin lakinahu syar'iyun haqiqiyyun. Berarti Nabi menyandarkan sesuatu kepada sebab yang syar'i. Apa itu sebab yang syar'i? Hakiki. Sebabnya ialah fa innahu adinalahu bisyafa'ati li'amihi. Karena Allah mengizinkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan syafaat untuk pamannya. Apa syafaatnya? Syafaatnya ialah bi'an yukhaffifa anhu. Syafaatnya ialah diberi keringanan siksa jahanam. Bukan syafaatnya dikeluarkan dari jahanam. Tidak mungkin karena dia orang kafir. Syafaatnya cuman diberi keringanan. Tetap dia di neraka. Tidak bisa keluar karena orang musyrik. Namun Allah mengizinkan dengan sebab syafaatnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sehingga paman ini kana bidhahdah minan nar alaihi na'lan yahli minhuma dimaghuhu. Sehingga paman ini dalam kondisi dhahdah di apa barakallahu fikum ditempatkan bukan pada keraknya neraka. Bukan langsung menginjak dhahdah, bukan langsung dasarnya neraka. Kenapa? Alaihi na'lan, dia diberi dua sendal. Na'lan diberi sendal sehingga tidak langsung menyentuh dasarnya neraka. Namun kata beliau, yahli mendidih. Minhuma dengan sebab dua sendal ini, dimahuhu otaknya. Otaknya mendidih. Dan ini seringan-ringannya azab orang kafir. Seringan-ringannya azab orang musyrik. La yura anna hadan asyaddu minhu adaba. Tidak terlihat ada seorang yang diazab sedahsyat itu. Li annahu law yara anna hadan asyadda minhu adaba hana alaihi bitasalli. Azab seperti ini barakallahu fikum, kalau seorang melihat adab seperti ini, ya, ini sudah asyad, lebih mengerikan adabnya. Tayyib hana alaihi tasalli. Orang yang diadab lebih dari itu melihat orang seperti ini terhibur, ada yang lebih berat dari saya, ternyata ini lebih ringan. Seringan-ringannya saja otaknya mendidih. Itulah syafaat, sebab yang syar'i barakallahu fikum. Kama qalat, lalu saya ingin membawakan contoh kalimat laula, namun disandarkan kepada na'am sebab yang syar'i. Qalat Khonsa fi rasai akhiha. Khonsa meratapi, yakni mengungkapkan kalimat kesedihan. Rasa, kalimat yang berisikan kesedihan. Akhiha, atas kematian saudaranya, yakni Sohr. Walaula kasratul bakina hauli ala ikhwanihim laqultu nafsi wa ma yabkuna misla akhi walakin asla nafsa anhu bita'asi. Beliau mengungkapkan kalimat kesedihannya atas kematian saudara. Kalau bukan karena kasratul bakin, banyak orang menangis sedih. Hauli, yang ada di sekitarku. ala ikhwanihim, atas saudara mereka. Lakultu nafsi, niscaya aku akan mengatakan, aduh diriku. Wa mayabkuna misla akhi, dan tidaklah mereka menangis, bersedih atas meninggalnya saudaraku. Walakin asla nafs, menghibur jiwa. Bita'asi, dengan melihat contoh bagaimana mereka menangis karena kesedihan saudaraku, sesungguhnya aku lebih sedih. Namun ini semua, barakallahu fikum, ucapan yang disampaikan tadi sebagai contoh pada kalimat laula. Wa Ibnu Qayyim di dalam rahimahullah, di dalam wa inkana qaulul alim laisa bihujjah, walaupun ucapan orang alim bukan hujjah, lakin yasta'nas bihi. Qala fil qasidah al-mimiyah yamdahu sahabah. Ibnu Qayyim dalam qasidahnya bait syair namanya al-mimiyah, bait syair yang berakhiran huruf mim. Beliau punya kitab bait syair yang berakhirkan nun, nuniyah. Beliau punya bait syair yang berisikan ha'iyah. Nah, di sini salah satu contoh ucapan Ibnu Qayyim memuji para sahabat. Ulaika atba'un nabiyyi wa hisbihi. Sahabat adalah pengikut nabi dan kelompoknya nabi. Walau lahumu maka nafil ardi muslimu. Kalau bukan karena sahabat, tidak ada di muka bumi orang muslim. Tidak ada orang muslim. Walau lahumu kata tamidu bi ahliha. Kalau bukan ada para sahabat ini, hampir-hampir bumi ini terus dalam keadaan tidak ada orang muslim. Walakin rawasiha wa autadiha hum. Namun rawasiha, gunung-gunung dan pilar-pilarnya adalah mereka. Agama ini kokoh sampai hari ini, sebabnya ialah atas perjuangan yang dilakukan, atas pertolongan Allah kemudian dengan perjuangan para sahabat, kokoh seperti gunung. Ya, walau lahumu kana dzalaman bi ahliha. Kalau bukan karena keberadaan para sahabat, kana dzalama adalah kegelapan bagi penduduk bumi ini. Walakin hum fiha budurun wa anjamu. Namun mereka para sahabat di muka bumi ini seperti budurun wa anjamu, bulan dan bintang. Ya, bulan dan bintang, cahaya yang menerangi bumi. Itulah para sahabat, seperti bintang yang menerangi kehidupan dengan cahayanya. Dan ini apa yang diungkapkan oleh Imam As-Sabuni, imam sebelum Ibnu Qayyim. As-Sabuni dalam Aqidah Ashabul Hadis, yataqidun bin nabi wa bi ashabihi alladzina hum kan nujum. Ahlus sunnati ahlul hadis, mereka meyakini nabi dan para sahabatnya. Alladzina hum kan nujum, sahabatnya itu seperti bintang. Ya, bi ayyihim iktadau ihtadau. Kapan saja kalian mencontoh, meneladani para salaf, ini sahabat, ihtadau, niscaya kalian mendapatkan hidayah. Maka hidayatul tauhid, hidayatul sunnah, wa hidayatul Islam, sekali lagi dengan terus mencontoh pemahaman para sahabat, para salaf. Karena mereka seperti bintang yang menerangi. Kita saat berjalan tidak tahu arah kemana agama kita, ngikuti pemahaman siapa. Itulah petunjuk yang datang dari para sahabat. Demikian beberapa penjelasan tambahan dari Syekh rahimahullah terkait dengan kalimat laula. Semoga apa yang kita baca menjadi ilmu yang bermanfaat dan menjadi tambahan pahala untuk kita. Dan mohon maaf bila mana ada salah dan kurangnya. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad Wa subhanakallah bihamdik. Asyadu Allah astaghfirullah wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.